الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى kemudian الإمام البخاري رحمه الله تعالى melanjutkan dalam kitabnya الأدب المفرد قال باب البغي باب البغي البغي maknanya العدوان العدوان والتسلط على الناس والاعتداء عليهم في أموالهم أو أعراضهم أو أنفسهم قد يكون بالفعل وقد يكون بالقول ini makna al-baghi al-udwan wat-tasallut 'ala an-nas wal-i'tida' 'alaihim mengambil permusuhan dengan orang lain kemudian tasallut 'alaihim dia membiarkan dirinya mengenai mereka, menzalimi mereka, melampaui batas dalam hak-hak mereka dan lain sebagainya yang termasuk dalam hal itu. Permusuhan ini, menzalimi mereka ini bisa jadi pada amwalihim, pada harta mereka. Tidak menunaikan haknya, tidak memberikan yang seharusnya diterima oleh orang tersebut atau bahkan mencuri harta mereka, merampas harta mereka dan lain sebagainya, tidak mau membayar hutang mereka dan seterusnya yang berkaitan dengan kezaliman pada harta. Au a'radihim atau terkadang permusuhan melampaui batas kezaliman dalam hal ini adalah fi a'radihim pada harga diri mereka, merendahkan mereka, menjatuhkan kehormatannya di hadapan orang lain dan lain sebagainya yang termasuk dalam hal ini. Atau fi anfusihim pada jiwa mereka. Kezaliman tersebut, permusuhan tersebut terjadi pada jiwanya, melukainya, menumpahkan darahnya dan seterusnya yang berkaitan dengan harta, berkaitan dengan jiwa dan darahnya. Dan kezaliman-kezaliman tersebut dia lakukan biqaulihim atau bifi'lihim. Kezaliman-kezaliman tersebut dia lakukan baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatannya sendiri. Ini semua tadi termasuk dalam al-baghi. Oleh karena itu bab al-baghi merupakan bab yang sangat luas. Oleh karena itu muallif Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan permasalahan ini, permasalahan al-baghi. Secara umum merupakan kezaliman yang namanya kezaliman bisa dengan ucapan ataupun bisa dengan perbuatan. Yang namanya kezaliman bisa mengenai orang lain pada hartanya, bisa pada harga diri mereka, bisa pada jiwa dan darah mereka. Wa muradul muallif dan tujuan muallif Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala min hadzal bab at-tahzir minhu. Tujuan muallif rahimahullahu taala membawakan bab ini, bab al-baghi, adalah at-tahdzir minhu, sebagai peringatan dari melakukan perkara tersebut, yaitu al-baghi. Wa bayani awaqibihi al-wakhimah fid dunya wal akhirah, dan juga sebagai penjelasan tentang bagaimana akibat hukuman dari seseorang yang merupakan al-baghi, yang melakukan al-baghi, seseorang yang melakukan al-baghi, akibat buruk yang akan dirasakan oleh mereka, para pelaku al-baghi, baik di dunia maupun di akhirat. Ini yang akan dijelaskan oleh muallif rahimahullahu taala dalam bab al-baghi. Baik. Barakallahu fikum. Al-muallif rahimahullahu taala memulai hadis-hadisnya dengan hadis yang pertama ini. Beliau mengatakan qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Fitr an Abi Yahya qala sami'tu Mujahidan an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Disebutkan salatnya sampai pada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan qala law anna jabalan bagha ala jabalin ladukka al-baghi law anna jabalan bagha ala jabalin ladukka al-baghi. Jika seandainya sebuah gunung bagha ala jabalin melakukan al-baghi, yang telah kita ketahui maknanya, maka melakukan al-baghi terhadap gunung yang lain, maka disebutkan dalam hadis ini Ibnu Abbas mengatakan ladukkal baghi, niscaya gunung yang berbuat tadi, yang melakukan al-baghi tadi, akan dihancurkan karena sebab apa yang dilakukan tersebut. Hadzal qaul, ucapan ini, ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini, yadullu ala futurati al-baghi, memperingatkan kita tentang sangat berbahayanya perbuatan al-baghi. Jika disebut perbuatan, maka ucapan termasuk, karena ucapan termasuk perbuatan. Karena barangkali ada yang mengatakan tadi dalam keterangan disebut al-baghi, bisa saja perbuatan, bisa saja ucapan. Tapi kenapa seringnya disebut perbuatan-perbuatan? Perbuatan al-baghi. Karena ucapan masuk dalam perbuatan. Al-qaul masuk dalam al-fi'l. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah sebagai faedah saja, ketika berbicara tentang orang-orang Yahud, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kanu la yatanahawna ammun karin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kanu la yatanahawna ammun karin fa'aluh. Mereka orang-orang Yahudi tidak saling mengingkari kemungkaran yang mereka perbuat. Ada perbuatan mungkar, mereka tidak ingkari. Bagaimana mengingkari? Dengan ucapan. La yatanahawun, mereka tidak saling melarangnya, tidak saling memberikan peringatan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di akhir ayat, labi sama kanu yaf'alun, pakai kata al-fi'al, sungguh jelek perbuatan mereka tersebut. Perbuatan apa? Perbuatan la yatanahawna ammungkar. Jadi ucapan memang kadang-kadang diitlakan dengan al-fi'al. Dan kita kembali kepada pelajaran. Ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini, law anna jabalan bagha ala jabal ladukka al-baghi yadullu ala khuturati al-baghi, menunjukkan bahayanya, sangat berbahayanya perbuatan al-baghi. Saking bahayanya perbuatan al-baghi ini, hatta law furida annahu waqa'a min al-jabal, hatta law furida annahu waqa'a min al-jabal, sampai-sampai seandainya jika dipermisalkan, seandainya terjadi dari sebuah gunung. Perbuatan al-baghi ini, law furida annahu waqa'a min al-jabal al-ghair 'aqil, yang mana gunung ini kita ketahui tidak Allah berikan akal, tidak memiliki akal, tidak bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Ladakkahullah. Tetapi seandainya terjadi pada mereka, Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkannya. Menunjukkan sangat berbahayanya perbuatan kezaliman ini jika terjadi oleh sesuatu, dilakukan oleh seseorang, oleh siapapun yang sekalipun dia tidak memiliki akal, maka dia akan mendapatkan bahayanya. Wa fihi, terdapat pula dari ucapan Ibnu Abbas ini radhiyallahu anhuma, wa fihi anna Allah azza wa jalla sayu'aqib al-baghi. Dari ucapan itu terdapat pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghukum para pelaku al-baghi. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yuhmil wa la yum, wa huwa subhanahu wa ta'ala yumhil wa la yuhmil. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yumhil wa la yuhmil. Disebutkan law anna jabalan bagha ala jabal ladukkal baghi, jika seandainya ada sebuah gunung yang melakukan baghi pada gunung yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala akan hancurkan gunung tersebut. Selain sangat berbahayanya perbuatan ini, jika terjadi dari seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya. Bagaimana tidak gunung saja Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya, apalagi manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka akal untuk berpikir. Jika ada yang mendapati atau merasa bahwa dirinya melakukan sesuatu yang termasuk al-baghi, kemudian tidak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah berarti dia belum mendapatkan hukuman. Allah masih berikan uluran-uluran waktu, karena Allah Subhanahu wa taala tidak lalai. La yuhmil bal yumhil. Allah Subhanahu wa taala terkadang mengulur-ulur karena hikmah yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang hikmah tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak pernah sama sekali berbuat lalai. Fa huwa yumhil wa la yuhmil. Banyak sekali ayat-ayat ataupun hadis yang menunjukkan tentang Allah Subhanahu wa taala mengulur-ulur mereka. Terkadang Allah Subhanahu wa taala melihat pada orang tersebut ada kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala biarkan untuk dia mendapatkan kesempatan untuk taubat. Terkadang Allah Subhanahu wa taala melihat pada seseorang tidak memiliki kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala biarkan agar dosa tersebut semakin menumpuk, kemudian Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan hukuman tersebut. Masing-masing ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang hikmah-hikmah tersebut. Baik, ini di antara yang bisa diambil dari asar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan bahwasanya law anna jabalan bagha ala jabal ladukkal baghi. Kita baca syarah dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimallahu taala. Qala al-baghi ma'nahu al-udwan. Al-baghi maknanya adalah al-udwan, permusuhan, mengambil permusuhan. Al-i'tida min ba'd al-khalqi ala ba'd bighairi haqq. Jatuh pada hak orang lain, melanggar hak mereka, sebagian mereka. Min ba'd al-khalq ala ba'd, terjadi pelanggaran tersebut dari sebagian manusia kepada sebagian yang lain. Bighairi haqq, dengan tanpa hak, baik pada hartanya, akan disebutkan nanti di bawah, atau harga diri, atau pada darah mereka, dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, sebagaimana tadi disebutkan tentang keterangan al-baghi. Liza, oleh karena itu, bayyanahuna bi annahu law kana jabal. Oleh karena itu dijelaskan di sini dalam ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jika seandainya sebuah gunung, wal jabalu la aqla lahu wa laysa mukallafan, diingatkan bahwasanya yang namanya gunung Allah tidak berikan akal pada mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak bebankan mereka beban-beban syar'i. Mereka bukan mukallaf. Walakinnahu, akan tetapi jika seandainya terjadi perbuatan tersebut, idza bagha ala akhar, kemudian gunung-gunung tersebut melanggar gunung yang lain, menzalimi mereka, intaqamallahu azza wa jalla minhu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka. Fahuwa misal, maka ini merupakan permisalan libni Adam yang seharusnya diambil, direnungi permisalan tersebut oleh Bani Adam, manusia. Alladhi a'tahullahu al-aqla, yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan mereka dengan akal pikiran. Wa a'tahu al-quwwah, Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kekuatan. Wa wasail yaf'alu biha al-khair wa yattaqi biha asy-syarr, Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kemudahan-kemudahan berupa perantara-perantara yang bisa mengantarkan kepada kebaikan, perantara-perantara yang bisa membantu mereka untuk meninggalkan kejelekan. Allah Subhanahu wa taala karuniakan Bani Adam, karuniakan manusia-manusia ini dengan itu semua. Allah mudahkan jalan-jalan untuk melakukan kebaikan, Allah mudahkan jalan-jalan untuk mengambil perlindungan dari kejelekan, Allah berikan mereka kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, kekuatan untuk meninggalkan kejelekan-kejelekan tersebut, Allah berikan mereka akal pikiran sebelum itu semua untuk memerhatikan mana yang baik untuk mereka, mana yang buruk untuk mereka, mana yang akan mengantarkan kepada keburukan, mana yang akan mengantarkan kepada kejelekan. Merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tadi memberikan permisalan, atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberikan permisalan kepada Bani Adam dengan menyebutkan bahwa jika sebuah gunung berbuat pelanggaran kepada gunung yang lain, Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya. Maka padahal mereka tidak Allah berikan akal pikiran dan kekuatan serta semua yang telah disebutkan tadi. Qala annahu idza bagha ala ghairihi minal khalq fa inna Allah sayantaqimu minhu bima yasha wa yurid. Agar kemudian Bani Adam, manusia ini merenungi, jika gunung saja demikian keadaannya, maka bagaimana dengan kita, Bani Adam ini, manusia? Tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka sesuai dengan kehendaknya jika terjadi dari mereka al-baghi. Wal maqsudu, dan yang dimaksudkan dari pembahasan ini adalah at-tahdzir, sebagai peringatan untuk mereka yang memiliki akal dan pikiran. Tahdzirun nas min baghin wa i'tida'i ba'dihim 'ala ba'd, sebagai peringatan atas manusia dari perbuatan al-baghi, pelanggaran antara sebagian kepada sebagian yang lain. Sawa'un fil a'rab, baik pelanggaran itu jatuh pada atau terjadi pada sesuatu yang berkaitan dengan al-a'rad, harga diri manusia. Bil ghibah, seperti misalnya dengan melakukan ghibah. Wan namimah, melakukan namimah. Wal buht, melakukan buhtan, memfitnah. Wal kalam as-sayyi, atau melakukan perbuatan berupa ucapan-ucapan yang buruk. Maka itu semua diantara pelanggaran-pelanggaran berkaitan dengan al-a'rad, ghibah. seseorang menyebutkan tentang sesuatu yang tidak disukai oleh orang tersebut dalam keadaan orang tersebut tidak ada di situ. Walaupun sesuatu yang dia ucapkan itu terjadi pada temannya tersebut, pada orang tadi. Maka selama temannya itu tidak suka untuk disebutkan, diceritakan perkara tersebut, maka itu merupakan ghibah. Walaupun memang terjadi pada orangnya. Adapun jika tidak terjadi apa yang dia ucapkan, jika itu merupakan kedustaan, maka itu masuk dalam buhtan, masuk dalam kata setelahnya yang disebutkan dengan al-buht. Atau namimah, seseorang mengadu domba, baik dengan ucapan yang benar ataupun ucapan yang dusta. Sebuah ucapan isinya benar, tetapi mengundang permusuhan, dia sampaikan kepada orang lain tentang saudaranya tersebut, maka ini termasuk namimah. Qala aw fid dima, atau pada sesuatu yang berkaitan dengan darah-darah mereka, jiwa mereka. Ini pun termasuk pelanggaran. Bisafkiha, dengan menumpahkannya, yang paling tingginya adalah membunuhnya. Kalqatl, famadunahu, atau yang di bawah dari perbuatan pembunuhan, baik melukainya ataupun menyakiti tubuhnya dan seterusnya, termasuk dalam ad-dima, termasuk dalam menzalimi berkaitan dengan jiwa mereka. Aw fil amwal, atau berkaitan dengan harta mereka. Bi akhdhiha, dengan mengambilnya, padahal bukan hak, padahal bukan haknya. Bis sariqah aw in nahab aw al ikhtilas aw al ghish fil muamalat, dengan cara sariqah misalnya seorang mencuri. Aw in nahab, atau merampas, merampok. Yang pertama tadi bersembunyi-sembunyi, sariqah. Yang kedua merampas dengan kekuatan. Dia tahu temannya tidak akan berani melawan jika hartanya diambil, maka dia ambil dengan terang-terangan. Ini termasuk an-nahab. Awil ikhtilas, atau misalnya dengan cara ikhtilas, mirip dengan sariqah, mirip dengan mencuri. Tetapi di sini dalam keadaan korbannya hadir, ada di situ. Tetapi dia tidak sadar bahwa hartanya diambil. Awil ghish fil muamalat, atau perbuatan yang menipu dalam bermuamalah, atau apapun yang termasuk dalam menzalimi pada harta orang lain. Kullu dzalika, semua tadi, yu'tabaru minal baghi wal udwan min ba'dhin nas ala ba'd. Semua tadi merupakan contoh-contoh, sebagian contoh al-baghi, perbuatan baghi, perbuatan pelanggaran, permusuhan dari sebagian orang kepada sebagian yang lain. Faja'at tahdziru fil Qur'anil Karim, maka disebutkanlah peringatannya dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa al-baghi ini, kezaliman ini, merupakan sesuatu yang diperingatkan bukan hanya dalam Islam saja, tapi dalam semua syariat yang sebelumnya juga mentahzir perbuatan al-baghi ini. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan, Inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berbuat adil, berbuat kebaikan, berbuat adil dan berbuat kebaikan pada orang-orang dekat mereka ataupun orang-orang secara umum, memperingatkan mereka melarang mereka dari perbuatan al-fahsya wal munkar, perbuatan keji, perbuatan kemungkaran, dan perbuatan al-baghi. Semua itu Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Bahkan sebagaimana disebutkan tadi, para ulama mengatakan al-baghi, kemungkaran, merupakan sesuatu yang dilarang pada seluruh syariat-syariat yang sebelumnya. Baik. Ini hadis pertama oleh al-muallif rahimahullahu taala dalam bab ini. Insyaallah berikutnya kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.